lagi merasa engkau ada, dan cintaku seolah jenuh akan hatimu. Kasih tinggalkanlah diriku untuk selamanya, biarkan ku sendiri. Bahagia dengan dia.